الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. نعم. Maksud dari hadis ini, manusia itu punya tabiat yang berbeda-beda. Dan tabiat tadi baru akan muncul ketika kita bermuamalah dengan orang tersebut dalam waktu yang cukup lama. Kalau hanya sekali, dua kali, kita gak bisa memberikan kesimpulan fulan rajulun saleh, fulan amanah, kesalehan dan sifat amanah pada diri seseorang itu akan muncul ma'al ayyam, dengan berjalannya waktu setelah kita banyak bergaul. Sebagaimana emas dan perak, ya, itu enggak sekonyong-konyong antum bu, apa namanya, gali langsung ketemu emas. Oh, yang ini 25 kilo, yang ini 0,0 gram. Enggak ada ceritanya. Ya toh? Ya kan enggak? Isinya serpian-serpian emas diolah dulu dan semisalnya sampai jadi emas. Perak pun juga demikian. Butuh digali dalam waktu yang lama untuk menemukan apa namanya kepribadian dari teman kita, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang dititik beratkan dari hadis tadi, manusia itu cenderung akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis. Orang saleh akan berkumpul dengan orang yang saleh, yang kurang saleh berkumpul dengan orang yang kurang saleh, yang tidak saleh kumpulnya juga dengan yang tidak saleh. Terpahami? Nah, hakadai khanifidina azani Allahu wa iyyakum.